mereka telah diberikan ilmu, ilmu yang luas, dan masing-masing berbeda tingkat keilmuan mereka. Nah, dari situ kita perlu mengenal bahwa di sana ada ulama, mereka yang subhanallah berkompeten dalam masalah fikih. Nah, di sana ada ulama yang masya Allah takhasus spesialis dalam masalah akidah. Ada ulama yang mereka itu takhasus spesialis dalam permasalahan naam usul. Nah, dari sekian disiplin keilmuan di dalam agama ini, nah, di sana ada spesialis-spesialis, pakar-pakar dalam naam bidang-bidang tertentu. Di sana ada ulama yang dia itu spesialis dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil, dalam permasalahan naam membongkar kedok, membongkar kesesatan, membongkar naam penyimpangan atau penyakit-penyakit sebagian orang-orang yang berpenyakit. Nah, dari situ setelah kita mengetahui bahwa di sana para ulama itu berbeda-beda naam spesialis mereka, berbeda-beda tingkat keilmuan mereka. Nah, dari sini ayuhal ikhwah barakallahu fikum, supaya setelah kita mengetahui, nah, para ulama-ulama ini, nah, masing-masing mereka memiliki spesialis-spesialis tersendiri. Nah, sehingga kita ketika menghadapi permasalahan fitnah, ada perselisihan ulama di sana. Ketika salah seorang ulama berkata, si fulan ini mubtadi, dia ini ahlul bidah. Si fulan ini menyimpang. Nah, sementara ada ulama lain berkata, oh tidak, fulan ini dia adil, lurus. Fulan ini sifah, terpercaya. Nah, di sini kita akan dibingungkan dengan ada perselisihan di kalangan ulama. Namun kalau kita mau melihat dengan baik, yaitu bahwa di sana ada ulama yang berkompeten dan spesialis dalam masalah-masalah tertentu, dan ada yang beliau tidak spesialis dalam permasalahan ini, maka di sana dikembalikan ke yang spesialis dalam permasalahan ini. Seperti kita, ketika sakit, misalnya kita sakit, bagian jantung kita sakit. Datang kita ke puskesmas atau bidan, postu, konsultasi. Oh, ini tidak ada masalah, penyakitmu ini ringan-ringan saja, istirahat yang baik, insyaallah sehat. Di waktu yang lain diberikan kesempatan kita datang ke dokter spesialis. Ini bagaimana ini, sering sakit di sini. Oh, ini jantungmu berbahaya. Ini harus dihadapi dengan, diobati dengan serius. Obatnya begini, begini, harus operasi. Kira-kira orang yang sakit tersebut lebih percaya dengan dokter yang kelasnya, tugasnya di postu, rumah sakit yang kecil, pembantu desa, atau dengan yang dokter spesialis yang sudah ditempatkan di kota dan sudah terkenal dia keilmuannya dan sudah benar-benar memumpuni sekolah yang tinggi dalam permasalahan ini. Bertahun-tahun dia geluti dalam permasalahan ini. Mana yang kita percayai? Tentu orang yang cerdas, orang yang muwaffaq diberikan taufik, akan lebih percaya dengan dokter spesialis tersebut. Maksud saya dalam permasalahan ini barakallahu fikum, muncul di tengah-tengah kita permasalahan yang membuat sebagian kita futur, sebagian ikhwah salafi, apa ini fitnah, lebih baik jadi orang awam saja atau tidak usah ikut taklim sama sekali, atau kita terbawa arus fitnah tersebut. Yang saya maksudkan di sini keluarnya peringatan keras dari Al-Allamah Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, peringatan keras terhadap Ustaz Zulkarnain. Ini menimbulkan beberapa ikhwah berat menerimanya dan berkata dengan alasan bahwa ada ulama yang mentazkiyah Ustaz Zulkarnain, yang memberikan rekomendasi. Kita kembalikan kepada permasalahan yang tadi. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala adalah salah seorang syekh yang spesialis dalam permasalahan jarh wa ta'dil, dan ini diakui oleh para ulama. Para ulama yang terkenal keilmuannya di atas sunnah, seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah, Syekh Uthaymin, Syekh Muhsin Al-Abbad, Syekh Subhanallah, mentazkiyah, merekomendasi beliau sebagai ulama al-jahh wa ta'dil. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjuluki beliau sebagai hamil liwa'il jahh wa ta'dil, pembawa panji al-jahh wa ta'dil. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata kepada Syekh Rabi, kalau saya salah, Syekh Rabi bantah saya. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala bukan hanya orang-orang yang sekelas Ustaz Zulkarnain ini yang diperingati kesalahannya, penyimpangannya. Namun sekelas orang-orang yang sekaliber internasional, kelas dunia, Sayyid Qutb. Seperti kelas Sayyid Qutb, Salman, Auda, Aid Al-Qarni, orang-orang yang subhanallah dakwahnya itu mendunia, ucapannya itu didengar di dunia. Diperingati oleh Syekh Rabi, ini ada penyimpangan di dalam ucapannya. Ini ada begini. Subhanallah, ulama yang tadinya yang lain belum mengetahui penyimpangannya, belum mengetahui kekeliruannya. Syekh Rabi hafizahullah dengan ketajaman mata hati beliau, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mampu melihat ini orang bermasalah. Ini orang menyimpang, ini orang ada bid'ahnya, ini orang begini-begini. Sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ulama-ulama lain belum mengetahui. Dan setelah itu subhanallah baru ulama yang lain mengetahui, ternyata orang ini benar begini-begini. Dan subhanallah apa yang beliau tahdzir dan beliau ucapkan, walhamdulillah selama ini dari awal beliau mengeluarkan peringatan, tahdziran terhadap beberapa da'i yang sekelas internasional, sampai sekarang belum ada yang meleset. Belum ada yang Syekh Rabi itu di sana para ulama berkata salah dia dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, lihat sejarah, kita melihat sejarah. Barakallahu fikum. Syekh Rabi sama-sama para asatidah tadinya, termasuk Ustaz Zulkarnain mengakui bagaimana keilmuan mereka. Terjadi permasalahan dakwah, dakwah di Indonesia, mereka kembalikan kepada beliau. Mereka bermusyawarah dengan beliau bertahun-tahun, lebih dari kalau tidak salah 15 tahun, sekitar 15 tahunan. Mereka selalu merujuk, memusyawarahkan permasalahan dakwah di Indonesia dengan Syekh Rabi. Ternyata setelah dinasihati, tetap timbul permasalahan. Berarti di sini ada yang tidak mendengarkan nasihat, bimbingan Syekh Rabi dan para ulama lainnya. Lambat laun akhirnya keluarlah peringatan keras dari Syekh Rabi terhadap Ustaz Zulkarnain. Bahwa beliau makir, mutalawin, la'ab. Dari situ barakallahu fikum, tidak ada salahnya sedikit pun kalau kita mengambil apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi. Tidak ada salahnya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah menggariskan dan memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada para ulama. dan Syekh Rabi salah seorang ulama yang enam keilmuannya tidak diragukan lagi, kehati-hatian beliau tidak diragukan lagi. Para ulama sendiri enam yang lebih tinggi dari Syekh Rabi dan yang setara dengan beliau telah merekomendasi beliau. La ya'rifu fadla dawil fadli illa dawuh. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Tidak ada yang mengetahui ulama kecuali para ulama. Tidak ada yang mengetahui orang yang memiliki jasa besar dalam dakwah ini nam kecuali orang yang memiliki keutamaan juga, yaitu para ulama. Nah, tentunya para ulama yang merekomendasi beliau nam sebagai orang yang berilmu terkhusus dalam permasalahan jarh wa ta'dil, nah menjarah, meluruskan, mengkritik, nah menghukumi orang dengan hukuman mubtadi', dol, sesat, menyimpang, nah itu nah tidaklah sembarangan orang. Barakallahu fikum. Nah, jadi nasihat saya, jangan sampai dengan sebab keluarnya bimbingan Syekh Rabi ini, nah sebagian ikhwa merasa ragu, kita ikut Syekh Rabi atau ikut tetap ikut dengan Ustazul Qarnain. Padahal subhanallah, Syekh Rabi, nah, Syekh ulama, nah, yang bukan ulama itu bukan orang yang gampang dibodohi, gampang dikibuli. Nah, permasalahannya sudah bertahun-tahun. Nah, namun kelihatannya ada yang nah tidak mengindahkan apa yang telah dibimbingkan. Maka disitulah nah Allah subhanahu wa ta'ala menyaring siapa yang benar-benar jujur di dalam dakwah ini. Nah, kita sebagai al-matbu, sebagai nah orang-orang yang kenal dakwah ahlu sunnah ini, sebagai ujian kita di sini. Nah, sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita benar-benar jujur di dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah justru hanya mengedepankan hawa nafsu kita? Nah, sehingga apa? Saya tidak terima ustaz saya diginikan. Dia sebab saya mendapatkan hidayah. Nah, sebab mendapatkan hidayah. Namun kalau dia salah, nah, menyimpang, apakah kita tetap mengikutinya dalam keadaan seperti itu? Nah, kita berdoa tentunya supaya Allah subhanahu wa ta'ala membalikannya ke jalan yang hak. Namun kesalahan itu tetap salah dan tidak boleh diikuti. Barakallahu fikum.